Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته سلام حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. مسيح كده pada kitab Jami' al-Ulum wal Hikam dan masih pada bab tentang hadis yang ke-22, hadis yang ke-22 yaitu hadis Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ara'aita in sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalik shay'a adkhulu al-jannah? Qala na'am. Bahwa datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian bertanya, bagaimana pendapatmu kalau aku sholat yang wajib-wajibnya, puasa bulan Ramadannya, aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram, aku tidak lebih dari itu, apakah aku masuk surga? Dijawab, na'am. Dan sudah disebutkan bahwa mana ahlaltul halal, artinya menganggap yang halal itu halal, sedangkan haram demikian pula, menganggap yang haram itu haram, sehingga dia menjauhi yang haram dan mengerjakan yang halal. Adkhulul jannah? Apakah aku masuk surga? Qala na'am. Ternyata hadis yang seperti ini sangat banyak. Yang terakhir kita baca hadis dalam Sahih Muslim. Dari Anas, anna a'rabiyan, bahwa seorang Arab Badui Arab dengan Arab berbeda. Kalau Arab artinya turunan Ismail seluruhnya. Turunan Ismail seluruhnya dikatakan Arab. Sedangkan A'rab adalah orang-orang yang hidup di Badiah, sehingga kadang-kadang disebut juga dengan Badawi, di pinggiran kota. Yang di kota dikatakan Hadari, yang di kampung dikatakan Badawi, dan kadang disebut dengan A'rab. Qala anna a'rabiyan, penjelasan ini sangat perlu karena berkait dengan pertanyaan dan kalimatnya, aku enggak akan nambah sedikit pun. Kalau kita tahu bahwa Arab itu adalah orang gunung yang biasa memelihara kambing dan sapi atau unta, jarang bergaul dengan manusia, maka mereka biasanya dalam keadaan seperti itu, agak kaku, agak kasar, dan agak bedu. Jadi bodoh. Mungkin bodoh dari bahasa Arab, bedu. Bodoh. Akhirnya dipahami bodoh. Nah, tadi fadakarahu bima'nahu, maka dikatakan, disebutkan dengan makna hampir sama dengan yang kemarin kita baca dalam Bukhari. Rasulullah mengatakan salat yang wajibnya kecuali kalau engkau mau sukarela, puasa yang wajibnya kecuali kalau engkau mau sukarela, sampai pada hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji bagi siapa yang mampu ke sana. Walladhi ba'athaka bil haqqi, orang itu berkata sungguh demi yang mengutusmu dengan kebenaran, artinya demi Allah Subhanahu wa taala, la azidu 'alaiha wa la anqus minhunna, aku enggak akan melebihkan daripadanya dan enggak akan mengurangi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la in sadaqa la yadkhulanna al-jannah, kalau dia jujur maka dia akan masuk surga. Kalau konsekuen, dia akan masuk surga. Wa muradul a'rabi, yang dimaksudkan oleh a'rabi, annahu la yazidu ala salatil maktubah, yang dimaksud dia tidak akan menambahi salat yang wajib-wajibnya dengan salat sunnah-sunnah. Wa zakat, enggak akan melebihkan dari apa yang wajib daripadanya, yaitu zakat dan mafruḍah. Wa siyam, puasa, enggak akan menambahi dari siyam Ramadan. Wa hajjil bait syai'a min at-tatawwu', dan tidak akan menambah haji-haji berikutnya, umrah-umrah berikutnya yang tatawwu'a. Karena yang wajib termasuk rukun dari rukun-rukun Islam itu adalah haji yang di dalamnya ada umrah. Sehingga jangan salah paham, umrah itu ada yang wajibnya sekali seumur hidup. Tetapi kalau dia bisa berangkat haji dengan haji tamattu, maka dua-duanya dia dapat. Sehingga ada haji yang wajib, ada umrah yang wajib. Kalau dia kebetulan haji yang ifrad, maka dia harus umrah. Nah, kalau dia sudah sekali, maka yang berikutnya adalah sunnah. Maka maksudnya, yang haji hanya mengerjakan yang wajibnya saja sekali. Umrah juga demikian. Walaysa muradhu annahu la ya'mal bi syai'in min syara'il Islam wajibati, bukan maknanya dia tidak mengerjakan yang lain. Bukan maknanya dia tidak mengerjakan syariat-syariat Islam secara umum, bukan. Jangan salah paham, bukan bermakna si Arabi tadi mengatakan aku tidak menambah dari hal itu, acara rukun Islam saja dikerjakan. Ya ini yang lain tidak dikerjakan. Masalah silaturahmi dia putus, masalah ini enggak, kalau begitu. Itu bukan maknanya. Sehingga jangan difahami ucapan badui tadi dengan kalimat aku tidak nambah dari itu sedikit pun, maksudnya enggak mengerjakan yang lain. Bukan itu maknanya. Tapi maknanya yang wajibnya saja saya kerjakan, yang sunah-sunahnya tidak. Qala wa hadhihi al-ahadith lam yadhkur fiha tinabul muharramat. Dalam hadis-hadis tadi yang sudah kita sebut sekian banyaknya, tidak menyebut yang haram-haram selain yang lima itu, rukun Islam. Karena sa'il innama sa'alahu 'anil amal allati yadkhulu biha amiluhu al-jannah. Karena si penanya hanya bertanya kepada Nabi tentang amalan-amalan yang akan memasukkannya dalam surga, maka disebutkan ini. Wa kharrajat Tirmidzi min hadits Abi Umamah, dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadits Abu Umamah, qala sami'tu Rasulullah sallam yakhthub, aku mendengar Rasulullah sallam berkhutbah, fi hajjati wada, di dalam haji wada, kemudian berkata, ayyuhan nas ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, salatlah yang lima kalian, puasalah di bulan kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah orang yang memegang urusan kalian. Ini penguasa. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk dalam surga Rabb kalian. Wa qala hasan sahih, dan beliau berkata, yakni Tirmidzi, hadis ini hasanun sahih. Kadang maknanya di antara hasan dengan sahih, kadang maknanya ada dua jalan. Yang satu jalan hasan, yang satu jalan sahih. Wallahu taala a'lam. Wa kharrajahu al-Imam Ahmad. Wa indahu i'budu rabbakum. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, dan di sana ada kalimat i'budu rabbakum, beribadahlah pada Rabb kalian. Badal qawlihi ittaqullah, sebagai ganti ucapan atau sebagai atau di tempat kalimat ittaqullah. Jadi dalam Tirmidzi ittaqullah ayuhan nas wa sallu khamsakum. Di dalam riwayat Imam Ahmad i'budullah ayuhan nas, atau ayuhan nas i'budullah, au i'budu rabbakum wa sallu khamsakum ila akhirih. Apa makna ittaqullah? Apa makna bertakwa kepada Allah? Mengerjakan yang wajib-wajibnya, menjauhi yang dilarangnya. Apa makna i'budullah? Beribadah kepada Allah. Sama. Beribadah kepada Allah, ini menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menjauhi apa dilarangnya. Artinya lima tadi sebagai contoh, dan juga kewajiban-kewajiban lainnya di dalam syariat. Ittaqullah dan lain-lainnya dari kewajiban-kewajiban dalam syariat. I'budullah, beribadalah pada Allah. Wa kharrajahu Baqi ibn Mukhallad dalam musnadnya min wajhin akhar. Wa lafdu hadithihi, dan lafaz hadisnya berbunyi sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa hajju baitikum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusakum tadkhulu jannata rabbikum. Dalam riwayat Baqi ibn Mukhallad, dalam sisi lain atau dalam riwayat lain dengan lafaz salatlah yang lima kalian, puasalah di bulan kalian, hajilah ke baitillah kalian, dan tunaikanlah zakat harta kalian dengan keridhaan diri-diri kalian, ini ikhlas. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk dalam jannah rabbikum, dalam surga Rabb kalian. Wa kharajal Imam Ahmad, dan keluarkan pula oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Ibnil Muntaqi. Qal Ibnil Muntafiq. Qal ataitun nabiyya, aku datangi Nabi SAW, wa huwa bi'arafat, ketika Nabi di'arafa. Faqultu tintani as'aluka anhuma. Datangi Ibn Muntaqi kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, dua yang aku ingin tanyakan padamu ya Rasulullah. Ma yunjini minan nar wa ma yudkhiluni al-jannah, apa yang menjauhkan aku dari neraka dan apa yang akan masukkan aku dalam surga. Qala la in kunta awjazta fil mas'alah laqad azamta wa atwalta. Kalau saja engkau bisa meringkasnya dalam masalah ini, karena engkau telah menyebutkan besarnya dan betapa panjangnya, maka ringkaskan. Fa'aqil anni idan i'budullah la tusyrik bihi syai'an wa aqimish shalah. Law kunta a'jau aw jazta fil masalah, kalau engkau ringkaskan dalam masalah, kalau engkau sungguh telah membesarkan masalah dan telah memanjangkan masalah, pahami dariku kalau begitu. I'budullah, pertama beribadahlah pada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Waqimus shalah, dan tegakkanlah salat yang wajib-wajibnya, dan tunaikanlah zakat yang wajib-wajibnya. Wasum Ramadan, dan puasalah di bulan Ramadannya. wa ma tuhibbu an yaf'alahu bikan nas, dan kerjakan apa yang disukai manusia untukmu agar kamu kerjakan. Berarti berbuat baik pada manusia, kerjakan apa yang disukai manusia darimu. Ini pun ada kait sedikit, ada catatan, artinya selama itu perkara yang halal atau perkara yang mubah atau perkara yang baik, perkara yang afdal, perkara yang sunnah sampai yang wajib. Adapun yang haram, jangan, jangan mengerjakan karena mereka suka. Tetapi maknanya di sini adalah orang itu senang kamu berbuat baik padanya, maka berbuat baiklah. Orang itu senang kamu tidak fudul, jangan fudul. Orang itu senang kalau kamu tidak egois, maka janganlah egois. Ini ila akhirih. Wa ma tuhibbu an yaf'aluhu bikan nas, dan kerjakanlah apa yang manusia suka agar kalian mengerjakan untuknya. Faf'alhu, maka kerjakanlah. Wa ma takra an ya'tiya ilaikan nas fadarin nas minhu. Adapun yang manusia tidak suka darimu apa yang kau kerjakan, maka jangan kau kerjakan. Fadarin nas, biarkanlah manusia daripadanya, dan jangan kamu kerjakan untuk mereka. Berbeda dengan lafaz-lafaz sebelumnya. Apa perbedaannya? Ada tambahan lafaz. Yang pertama, kalimat la tusyriku bihi syai'an. Jadi walaupun ada hadis-hadis yang menyatakan salatlah, puasalah, jangan syirik, sudah jelas itu. Enggak perlu dibahas. Baik, ada lagi di sini yang disebutkan, agar engkau kerjakan apa yang disukai oleh manusia dan jauhilah apa yang mereka tidak suka. Jangan usil, jangan ganggu, jangan mendzalimi mereka, jangan menyakiti mereka, ila akhirih. Ini berarti barakallahu fikum dalil bahwa apa yang tadi sebutkan bukan batasan hanya ini. Aku akan kerjakan yang ini saja dan aku enggak nambahin. Bukan itu maknanya. A'rubi pun maksudkan bukan itu. Maknanya tadi kan dikatakan wajib-wajibnya dan ada puasa sunnah kalau engkau sukarela. Salat yang wajib-wajibnya, kalau engkau mau salat sunnah silakan. Itu maksudnya. Aku tidak mau nambahin. Yang lima, ya lima saja. Ramadan, Ramadan saja. Zakat, ya zakat saja. Dada sodakoh. Ila akhirnya. Tentunya yang wajib-wajib selain apa yang disebutkan dalam hadis tersebut tetap dikerjakan. Tetap dikerjakan. Maksudnya tidak menambah dengan yang sunnah-sunnah. Wa fi riwayatin lahu aydan, dalam riwayat lain juga dari beliau, Imam Ahmad rahimahullah, ittaqillah la tusyrik bihi syai'a, bertakwalah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tahujjul baiti wa tasumu ramadan wa lam tazid ala dhalik. Wa qila inna hadha sahabi huwa wafid bin al-muntafiq wa ismuhu laqid. Dikatakan oleh Nabi dalam riwayat ini, bertakwalah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Rukun Islam yang pertama. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Keluarkan zakat. Haji dan berpuasalah bulan Ramadan. Lengkap. Siapa orang tadi? Dia adalah sahabat, walaupun kita jarang dengar. Dia utusan dari Bani Muntafiq dan namanya Laqil Ibn Muntafiq. Nah, فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة. Perkara-perkara ini adalah sebab-sebab masuk surga. Mungkin ada yang bertanya, apakah berarti ini sallallahu alaihi wasallam tilkin bagi beliau? Kenapa kok tidak disebutkan yang lainnya, hanya sebut lima saja? Nanti hanya ada orang salah paham. Yang lain enggak dikerjakan, cuma lima saja kerjakan. Kalau ada yang berpikiran a'udzubillah dari syaitan, jangan-jangan Nabi salah ngomong gitu. Masa cuma itu? Maksudnya bilangnya begini, maksudnya bilangnya begitu. Jangan sok pintar. Oh, lima ini kalau dikerjakan benar, shadaqa Rasulullah, masuk surga. Walaupun yang wajib-wajib yang lain enggak dikerjakan. Nah, tetapi diada. Karena dosa-dosanya. Iya kan? Karena yang lain bukan syirik yang tidak disebut dan bukan rukun. Yang ini rukun, rukun, rukun, rukun. Kerjakan ini, masuk surga kamu. Ini cara mengajar pada orang yang baru masuk Islam supaya tidak merasa berat. Dan ini barakallahu fikum metode pengajaran yang sangat bagus. Di awal pertama, di kelas pertama, kerjakan ini. Cuma itu. Iya. Sampai dia kerjakan, kok yang lain begini, jangan begitu. Sudah. Konsekuensi dari tidak syirik, konsekuensi daripada pada Allah, artinya kamu harus taat pada Allah. Apa saja? Taat. Ini. Cuma ini. Sebutnya cuma lima. Tukul. Karena dengan ini dia selamat. Ya. Tapi kalau kamu sebutkan ada 1300 sekian, dia akan merasa, oh, berat sekali dalam Islam. Ini. Pokok-pokoknya dulu. Dilihat pokok-pokoknya sudah bagus. Ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat kamu kalau sungguh-sungguh harusnya mencegah dari kemunkaran. Enggak boleh dolimi orang. Enggak boleh menyakiti orang. Enggak boleh baru tambahin lagi. Akhirnya akan semakin jelas. Semakin rinci. Demikian pula salatnya yang tadi sebut lima waktu. Dia akan setelah imannya bertambah, dia akan merasa ingin untuk menambahnya dengan salat-salat sunnah. Karena merasa salatnya tidak sempurna. Bagaimana? Tambah dengan salat-salat sunnah untuk menyempurnakan salat. Mesti suatu saat dia akan merasa salatnya tidak sempurna. Karena hampir tidak ada orang yang bisa mengerjakan salat dengan sempurna. Saya itu mau salat lima waktu, tapi kadang-kadang kurang khusyuk, kadang-kadang kurang begini, kurang itu. Gimana? Ustaz, makanya kerjakan salat-salat sunnah. Dulu sudah berkata saya enggak akan mengerjakan selain yang wajib saja. Tapi ternyata setelah bertanya seperti itu dia dijawab, kalau kamu kerjakan salat-salat sunnah, maka akan ditambahkan, disempurnakan salat wajibnya dengan salat sunnahmu. Mulai semangat salat-salat sunnah. Wakadzalika fi shaumi, wakadzalika fil haji wal umrati, wakadzalika fi sairil wajibat, dan lain-lainnya dengan dari berbagai macam kewajiban-kewajiban. Karena hadisnya menyebutkan thumma yuhasabu ala dzakum, kemudian dihisab seluruh amalan ala dzakum. Seperti itu juga. Awal pertama dihisab salat. Ditanya oleh Allah pada malaikat, tanya dia, atamma am naqsa? Idza tamma kutiba tamma. Kalau sempurna dicatat sempurna. Kalau kurang, Allah akan bertanya pada malaikat tadi. Allahu in mustahabbat am min tatawwu'at? Apakah dia punya salat-salat sunnah? Punya ya Rabb, kata malaikat tadi. Kata Allah, lengkapi salat wajibnya dengan salat-salat sunnah. Atimmu fardhihi bi tatawwu'ihi. Akhir hadisnya berkata, wa kadzalika yuhasabul a'mal ala dzakum, atau kama qala sallam, fi ma'na, maka demikianlah seluruh amalan dihisab dengan cara yang sama. Kalau yang wajib saja tidak sempurna, dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Maka A'rabi tadi karena badu wajar, dan baru masuk Islam juga wajar, tidak menjadi cercaan buat beliau karena beliau seorang sahabat. Siapa ya? Sahabat. Karena dia adalah orang yang masuk Islam, beriman dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadhil a'mal asbabun muqtadilah dukhulil jannah. Amalan-amalan ini memang amalan yang memasuk ke dalam surga. Tidak salah Rasulullah sallam, hanya meringkas. Wa qad yakunu irtikabul muharramat mawani'. Tetapi mengerjakan yang haram-haram kadang menjadi penghalang untuk masuk surga secara langsung. Wa yadullu ala hadha ma kharrajahu al-Imam Ahmad min hadits Amr ibn Murrah al-Juhani. Di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Amr ibn Murrah al-Juhani, dia berkata, jaa rajulun ila an-nabiy, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, shahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa salaitu al-khams wa adaitu az-zakah mali وصمت شهر رمضان. Ya Rasulullah, aku sudah mempersaksikan bahwa la ilaha illallah dan engkau Rasulullah. Aku sudah salat lima waktu. Aku menunaikan zakat hartaku. Aku sudah berpuasa di bulan Ramadhan. Faqala Rasulullah sallam, man mata ala hadza kana ma'an nabiyyin. Siapa yang mati dalam keadaan seperti ini, dia bersama nabi dan siddiqin dan syuhada yaumul qiyamah. Hakadha wa nasaba asbu'ahu, demikian dalam keadaan beliau menegakkan jarinya. ma lam yu'aqqa walidayhi, selama dia tidak durhaka pada kedua orang tuanya. Disebutkan bahwa ini akan masuk dalam surga bersama para nabi, bersama para syuhada, selama tidak durhaka. Baik, dosa yang sekelas durhaka ada enggak? Ada. Yang mirip ada, kurang lebih ada. Maka di sini disebutkan satu sebagai nasihat bagi orang tersebut. وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة. Dan telah disebutkan urut-urutannya sebab masuk surga dengan perbuatan sebagian amal-amal seperti salat. Kalau saya mengatakan salat memasukkan ke surga atau menyebabkan orang masuk surga, benar apa salah? Benar. Tapi apa hanya itu? Tidak. Harus diiringi yang lain juga. Baik, saya tambah, salat, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat yang wajib akan masukkan orang dalam surga. Betul enggak salah? Tentu. Tapi kalau musyrik, gugur semua itu tadi. Tapi enggak disebut, karena otomatis. Otomatis setelah tauhid. Demikian pula yang lainnya, kekufuran-kekufuran dalam bentuk-bentuk lainnya. Itu pun akan menggugurkan dan menghalangi konsekuensi yang harusnya orang ini masuk surga akan terhalang dengan kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Baik. Sebagaimana seseorang yang berkata bahwa pistol saya ini bisa membunuh seseorang. Ucapan jujur, ucapan benar. Tapi ketika kamu tembakkan, orang itu enggak mati. Kenapa? Pelurunya peluru kosong. Atau pelurunya peluru karet. Atau enggak diisi peluru malah. Lah saya bilang tak dia akan bisa membunuh kalau begini, kalau begini, kalau begini. Tentunya otomatis itu. Dan demikianlah ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa dengan dua syahadat seorang akan masuk surga. Selama tidak syirik. Kalimatnya selama tidak syirik. Malam yusyrik, dia akan masuk surga. Barakallahu fikum. Orang yang tidak syirik tentunya begini, begini, begini, begini. Ada rinciannya. Baik. Sebab dosa-dosa pun kata Umar bin Khattab kalau dilihat dari satu sisi mirip dengan kesyirikan. Bukan kesyirikan besar, kesyirikan kecil, tapi syirik. Kenapa? Allah bilang haram. Nafsu bilang enak. Ah, sudah, makan aja. Artinya dia lebih memilih kemauan nafsunya daripada larangan Allah Taala. Berarti dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Allah. Bukankah hadza naw'un min asy-syirk? Bukankah itu sejenis dari syirik? Sehingga barakallahu fikum, hanya saja tidak mengekalkan dalam neraka, tetapi terancam dengan sebesarnya kesyirikan tersebut. Kalau syirik kecil atau lebih kecil lagi, atau itu Allah yang Maha tahu apakah itu di hatinya dalam keadaan juhudan atau tidak. Kalau juhudan, kafir betul. Syiriknya syirik besar. Mau haram, mau enggak, terserah. Saya enggak mau urusi perintah Allah. Kafir dia. Walaupun bentuknya dosanya dosa, bukan syirik. Tetapi karena juhudnya dia menentang, ada minus syirik. Tetapi kalau ada rasa takut, saya mengerjakan sesuatu yang Allah haramkan. Bagaimana ini? Mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Ini berarti masih punya iman. Perbuatannya nur minasyari. Sehingga barakallahu fikum, kadang para ulama yang terdahulu dari kalangan salaf memasukkan dosa-dosa ke dalam syirik kecil itu dari sisi ini. Sehingga jangan heran dan jangan kaget, ada beberapa ulama salaf yang menyatakan bahwa ini nur minasyari asghar, syirik kecil. Syirik kecil yang paling besar adalah riya. Enam. Baik, kembali kepada kitab. Dalam hadis yang masyhur, man shalla salawat li waqtiha kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahu al-jannah. Contohnya hadis ini. Siapa yang salat salat wajib pada waktunya, maka dikatakan di sisinya ada janji dari Allah bahwa dia akan dimasukkan dalam surga. Allah punya janji untuknya untuk dimasukkan ke surga. Yang disebut cuma satu salat. pada waktunya. Siapa yang salat pada waktunya, maka dia punya janji dari Allah bahwa Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa fi hadis sahih, demikian pula dalam hadis sahih, man sanna al-bardaini dakhala al-jannah. Maka disebut salatnya bukan lima-limanya, cuma dua saja. Karena kalau dua ini dikerjakan, insyaallah yang lain dikerjakan. Karena dua ini yang sering sulit dan sering ditinggalkan oleh manusia. Man sanna al-bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang salat pada dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Bardain adalah ketika matahari sudah mulai redup di sore hari, asar. Sedangkan satu laginya adalah matahari belum terbit, yaitu salat subuh, salat fajar. Dua salat ini paling sulit dan paling banyak ditinggalkan manusia, dan khususnya paling banyak meninggalkan dalam artian terlambat, bukan meninggalkan sama sekali. Yang sering terlambat tidak pada waktunya adalah salat subuh dengan salat asar. Qala, ini juga sama maknanya seperti tadi, bukan hanya dua saja, tetapi kalau dua ini dikerjakan, yang paling sulitnya niscaya yang lainnya akan dikerjakan. Demikian pula kalau sholat dikerjakan, insyaallah yang lainnya akan dikerjakan juga, karena sholat itu adalah pokoknya. Wa hadha kulluhu min dzikri sabab al-muqtadi alladhi la ya'mal 'amalahu illa bi ijma'i syurutih. Seorang atau yang demikian adalah semua tadi hadis-hadis ini adalah sebab yang memasukkan atau menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Tetapi la ya'mal 'amalahu illa bi istijma'i syurutih. Tetapi setiap orang yang mengerjakan ibadah yang disebut dalam hadis ini, otomatis dia akan mengerjakan dengan sekian syurut-syurutnya. Syaratnya syarat diterima itu, ya tentunya bertauhid, tidak syirik. Kalau syirik gugur amalnya. Ya tentunya tidak riya, ikhlaskan Allah Ta'ala. Dan tentunya ila akhirnya, sholat yang benar, yang dengan kewajiban-kewajibannya. Sholat yang benar akan menjauhkan dia dari fahsya wal munkar, otomatis. Kami sebutkan dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kamu salat tapi belum meninggalkan keji dan munkar, salatmu belum sempurna. Orang yang salatnya sempurna atau dia yang mengerti tentang hakikat salat, ketika salat itu dia dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah Taala dan merasa berhadapan dengan Allah, apakah dia tidak malu berbuat keji sebelumnya? Tiba-tiba menghadap Allahu Akbar dalam keadaan tangan masih berluman darah, kemudian berkata, ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untukmu. Lah barusan untuk emosimu kamu kerjakan, barusan kamu ngerjakan suatu kedosaan, menipu manusia. Maka ini tentunya salatnya tidak khusyuk, Allahu Akbar selesai, ya, tanpa ada kekhusyuan di dalamnya. Nah, maka salat tanpa khusyuk bagaikan senjata tanpa peluru. Katanya bisa membunuh, ternyata tidak. Yang tanpa peluru, demikian pula salat. Kalau dia salat tetapi dia tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, berarti dia dalam keadaan, nah, tidak ada khusyuknya dan tidak ada pelurunya. Wa hadza kulluhu min dzikri sabab. Dan dikatakan la ya'mal 'amalahu illa bi istijma'i syurutih. Tidaklah mengerjakan amalannya kecuali orang yang mengumpulkan semua syarat-syaratnya. Wa intifa' mawani'ihi, dan meniadakan penghalang-penghalangnya. Tadi baru saya contohkan penghalang yang besar, yaitu syirik. Mungkin ada penghalang lain. Dia salat tapi enggak diterima salatnya. Kan enggak bersuci misalnya. Masih dalam hadas besar, hadas kecil. Atau masih junub, dia enggak diterima. Bagaimana akan diterima? Tentunya dengan syarat-syaratnya. Dan juga intifa' mawani'ihi. Tidak ada penghalang-penghalangnya. Penghalang-penghalangnya kalau dalam salat seperti dia dalam keadaan tidak menutup aurat. Saya sudah wudu. Saya sudah menghilangkan hadas besar, hadas kecil, tetapi tidak menutup auratnya. Terbuka auratnya, atau ada najis di badannya atau di pakaiannya. Wa yadullu ala hadha ma kharraja al-Imam Ahmad an Bashir au Bashir ibn al-Khassasah au ibn al-Khassasi Khassasiyah. Qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ubayyi'ahu Kata beliau, aku datang kepada Nabi SAW untuk aku baiat beliau. Qal, kemudian beliau berkata, qultu, fasyarat alayya. Kemudian disyaratkan padaku syarat-syarat. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa an uqimas salah, wa an utiaz zakah, wa an ahujjal hajjal islam, wa an asuma ramadhan, wa an ujahid fisabilillah. Apa syarat-syaratnya? Kata Nabi, ketika dia mau berbayat, berbayat untuk mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, haji, puasa Ramadan, wa an ujahid fisabilillah, dan aku berjihad fisabilillah. Faqultu, aku katakan, ya Rasulullah, amma tsnatani fa wallahi ma utiquhuma. Ya Rasulullah, adapun yang dua itu aku enggak mampu. Apa itu? Al-jihad wa sadaqah. Adapun yang ini aku enggak bisa. Berjihad, berperang dan sedekah. Faqabada Rasulullah sallam yadahu thumma harrakaha. Nabi pegang tangannya, Nabi gerakkan dan berkata, fala jihada wala sadaqah, fabima tadkhulul jannah idan. Enggak jihad, enggak sedekah, terus bagaimana kau mau masuk surga? Qultu, ya Rasulullah, ana ubayyi'uka. Ya kalau gitu aku Rasulullah, aku bayat engkau. Alaihinna kullihin. Untuk semua itu tadi, termasuk jihadnya, masuk sedekahnya. Fa fi hadzal hadits annahu la yakfi fi dukhulil jannah. Berarti dalam hadis ini tidak cukup masuk surga kecuali dengan semuanya. Enggak bisa sebagian-bagiannya. Ya Rasulullah, yang ini aku bisa. Yang ini enggak mau. Enggak bisa. Kalau sedekah, jihad, perang fisabilillah, aku enggak mau. Aku enggak bisa. Terus masuk surga bagaimana? Ya kan bisa masuk surga. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kata Allah, apakah engkau beriman pada sebagian kitab dan kufur pada sebagian yang lainnya? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Qala, dikatakan, fa fi hadzal haditsi annahu la yakfi fi dukhulil jannah. Dalam hadis ini bahwa tidak cukup untuk masuk surga al-hadhil khisal biduni zakat wal jihad. Berarti enggak cukup untuk masuk surga semua perkara tadi tanpa zakat, tanpa jihad. Padahal yang disebut apa itu? Selain itu, salat, puasa, haji. Ini besar-besar sekali. Rukun-rukun, masya Allah. Tetapi tanpa zakat, tanpa jihad, enggak bisa masuk surga. Harus semuanya. Waqad thabata fil ahadits sahihah, telah sabit riwayat dalam hadis yang sahih bahwa mengerjakan sebagian dosa-dosa akan menghalangi masuk surga. Fa qawlihi la yadkhulul jannata qati'. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sebaliknya. Kalau tadi masuk surga dengan ini, masuk surga dengan ini, masuk surga dengan ini. Ternyata tidak sendirian. Ini penyebab masuk surga kalau beriringan dengan ini. Ayib. Sekarang sebaliknya. Tidak akan masuk surga orang yang mutus satu rahmi. Enggak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Enggak akan masuk surga yang di hatinya ada kedustaan. Sekian hadis yang mirip seperti itu. Bagaimana? Sekarang akan dibahas. Qala wa sabata fil ahadits, dan telah sabit riwayat dalam sekian hadis-hadis yang sahihah bahwa mengerjakan dosa-dosa besar akan menghalangi masuk surga. Seperti kalimat la yadkhulul jannata qati', enggak akan masuk surga seorang qati', Bukhari wa Muslim. Biasanya dimaksud qati'ur rahim, wallahu a'lam, yang memutus silaturahmi. Wa qawluhu, dan juga hadis la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, enggak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada kesombongan sebiji zarrah sekalipun, enggak akan masuk surga. Wa qawluhu la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, enggak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman, dan tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Tahabbu, saling cinta mencintai. Wal hadits allati ja'at fi man'i dukhul al-jannah bid-daini hatta yuqda. Demikian pula hadis tentang tidak masuk surganya orang yang terlilit hutang sampai dibayar. Nabi SAW menyatakan orang ini memiliki hutang dan gak akan dia masuk surga sampai terbayar hutangnya. Siapa yang akan menjaminnya? Sampai seorang sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah yang akan menjamin hutangnya. Baru Rasulullah SAW menyolatkan. Wa min sahih, dan dalam riwayat yang sahih di dalam Bukhari, annal mu'minin idza jazaw as-sirata hubisu ala qantaratin yaqtassu minhum madhalimun madhalimu kanat bainahum fid dunya. Orang atau orang-orang yang beriman jika melewati sirat, mereka tertahan. Sudah sirat sudah lewat. Jembatan di atas neraka sudah berhasil mereka lewati. Itu pun masih di stop, belum masuk surga. Mengapa? Diselesaikan dulu apa yang berkait dengan manusia. Yang berkait dengan Allah sudah selesai. Sudah selesai semua dan dia selamat sampai lewat sirat. Berarti sudah tidak masuk neraka dia, masya Allah. Ternyata masih ada perkara yang berkaitan dengan manusia. Di kisah saat itu, yang pernah mendolimi, didolimi saat itu, yang pernah memukul, dipukul saat itu, yang pernah ila akhir. Madhalimu kanat bainahum fid dunya, kedoliman-kedoliman terhadap manusia di dunia. Kenapa dia belum bayar sekian pada fulan? Yang saat itu tentunya bukan harta lagi hitungannya. Nah, waqala ba'du salaf, berkata ba'du salaf, innar rajul la yuhbas ala babil jannah, bahwa seseorang bisa tertahan di pintu surga mi'ata amin, 100 tahun tertahan di situ. Bimadha? Karena apa? Bidzanbi kana ya'maluhu fid dunya, dengan dosa yang dia kerjakan di dunia. Tapi yang lebih tepat, wallahu a'lam, maksud mereka, maksud salaf, adalah dosa yang berkait dengan manusia. Karena hadis-hadisnya menyebutkan kisos. Jadi urusan masalah yang tadi sudah lewat dia dari hisab, sudah lewat dari timbangan, sudah lewat dari sirat malah. Tinggal masuk surga. Ternyata dia si fulan pernah kamu zalimi demikian, si fulan pernah kamu curangi demikian, si fulan pernah kamu tipu demikian, si fulan semuanya menuntut kamu. Ini khonidun a'azakumullah yang berkait dengan mereka manusia. Maka mintalah kepada mereka ridhonya hari ini sebelum yaumul qiyamah, sebelum di pintu surga ditahan. Hari ini harus minta ridhonya dari mereka. Qala, dikatakan, wa min huna yadhhar ma'na al-ahadits allati ja'at fi tartib dukhul al-jannah, maka jelaslah dari sini tampak bahwa hadis-hadis tadi yang mengatakan yang berbuat begini masuk surga, yang mengerjakan salat masuk surga, mengerjakan ini masuk surga, itu kalau mawaninya penghalangnya tidak ada. Kalau ada penghalang-penghalangnya, ya terhalang juga, terhalang dari ini, terhalang dari itu, atau terhalang karena ini, terhalang karena itu. Apa ini terhalangnya dari surga? Karena apa? Karena penghalang yang ini atau penghalang yang itu. Barakallahu fikum. Wa fi sahihain, di dalam dua kitab saya dikisahkan dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, "Ma min 'abdin qala," tidaklah seseorang hamba berkata la ilaha illallah kemudian mati di atasnya, maka dia masuk surga. Kata Abu Hurairah, "Qultu," saya katakan, "Wa in zina," kalaupun dia berzina, "Wa in sarq," walaupun dia mencuri. Qala, "Wa in zina wa in sarq," walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Disebutkan sampai 3 kali. Yang keempat kalinya Nabi tambahkan, "Iya, wa in zina wa in sarq ala ragmi anfi Abu Dzar." Iya, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun apa yang ada pada Abu Dzar atau apa yang dipikirkan oleh Abu Dzar, ragma anfi Abu Dzar, walaupun Abu Dzar tidak suka. Fakharaja Abu Dzar wa huwa yaqul wa in ragma anfu Abi Dzar, wa in ragma anfu Abi Dzar. Diulang-ulang kalimat terakhirnya, walaupun Abu Dzar enggan. Karena dia heran, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun iya, walaupun kamu enggan. Qadirin a'azakallah, bagaimana menjama antara hadis ini dengan hadis-hadis yang tadi? Tadi katanya kalau ada dosa, dia tertahan. Jadi kok, walaupun berzina, walaupun salah, masuk surga. Nah, amalannya yang banyak. Mungkin amalannya banyak mengimbangi, tapi kurang pas. Mungkin saja terjadi. Hah? Iya. Ujung-ujungnya dia masuk surga. Setelah dihisab, apakah dia perlu masuk neraka dulu atau tidak, itu Allah yang maha adil. Dan bisa jadi diampuni karena sesuatu hal. Tapi kalau tidak syirik, Rasulullah menyatakan ujungnya akan masuk surga. Kenapa?